بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام العلامة ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأبواح إلى بلاد الأفراح والذي يوضح كذا مسوك على من 49 baris keempat dari bawah 49 baris keempat dari bawah والذي يوضح أن الضمير في قوله اهبط منها جميعا dan yang menjelaskan ini semua bahwasanya ضمير atau kata ganti di dalam ucapan Allah اهبط منها جميعا keluarlah kalian berdua dari surga لآدم وإبليس bahwa kembalinya kepada Adam dan Iblis annallaha subhanahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lamma dhakara al-ma'siyata afrada biha Adam duna zawjihi ketika Allah azza wa jalla menyebutkan maksiat maksiat yang dilakukan oleh Adam Allah Azza wa Jalla menyebutkan Adam sendiri tanpa melibatkan istrinya duna zawji tanpa istrinya faqala wa asa Adam rabbahu faghawa thumma jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada qala ihbita Allah mengatakan wa asa Adam rabbahu faghawa maka Adam pun bermaksiat kepada Rabbnya dia dan dia pun tersesat thumma jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada setelah itu dia pun dijadikan sebagai hamba pilihan oleh Allah dan Allah menerima taubatnya dan berikan hidayah kepadanya Allah mengatakan qala ihbita diterima taubatnya namun tetap dikeluarkan dari surga wa hadha yadullu ala anna al-mukhatab bil-ihbat huwa Adam wa man zayyana lahu al-ma'siyah maka ini menunjukkan bahwa yang dituju dengan pembicaraan ihbita keluarlah kalian dari surga adalah Adam dan yang menghiasi maksiat di hadapan Adam. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Adam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita ingatkan bukan cacat orang bermaksiat kepada Allah. Yang cacat adalah ketika orang bermaksiat kepada Allah namun dia tidak mau tobat. Namun dia tidak menyadari maksiatnya. Maksiat tidak akan luput satupun manusia. Adam alaihi salatu wassalam dikatakan oleh Allah, fa'asa Adam wa asa Adam rabbahu faghawa. Tidak ada satupun manusia yang selamat dari dosa. Wa dakhalati az-zawjatu tab'an. Adapun istrinya Adam masuk di dalam kalimat ihbita karena dia secara otomatis mengikuti suaminya Adam. Fa innal maqsuda ikhbar Allah taala lis-saqalain. Karena sungguhnya yang dimaksud dengan ayat-ayat ini adalah Allah azza wa jalla mengabarkan bagi jin dan manusia as-saqalain sanafrughu lakum ayyuha as-saqalan As-saqalan atau as-saqalaini adalah jin dan manusia. Thaqil, thiqal, artinya secara bahasa berat. Jin dan manusia dikatakan mereka saqalain atau saqalan karena mereka adalah makhluk yang diberi amanah yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada gunung, bumi dan langit, namun mereka enggan untuk menerimanya karena beratnya. Sehingga jin dan manusia dinamakan as-saqalan. Bima jara ala abawayhima min syu'mil ma'siyah. Allah hendak mengabarkan di sini, Allah Azza wa Jalla mengabarkan dan mengkisahkan Adam di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi anak keturunan Adam bagaimana syu'mil ma'siyah, sialnya maksiat, wa mukhalafatil amr, dan betapa jeleknya akibat daripada menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Lenyap dan hilang kenikmatan. Fadzikru abawayhima ablagu fi rusul hadzal ma'na min dzikri abawayil insi faqat. Maka ketika Allah menyebutkan kedua ayah jin dan manusia, ini lebih mengena daripada kalau Allah hanya menyebutkan ayahnya manusia saja. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua moyang manusia dan jin. Ihbita minha jami'an. Keluarlah kalian berdua dari surga. Siapa yang dimaksud berdua di sini? Yang pertama adalah moyangnya manusia, siapa? Adam. Yang kedua adalah moyangnya jin, siapa? Iblis. Tadi sudah kita lewati di pembahasan sebelum iftar bahwa Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran menggunakan tiga kalimat. Yang pertama, ihbitu minha jami'an. Ihbitu dengan wawul jama'ah yang menunjukkan banyak. Keluarlah kalian semuanya. Siapa yang dimaksud? Berarti yang dimaksud adalah Adam, istrinya Adam, dan Iblis. Yang jelas malaikat tidak masuk. Di dalam surat Taha, Allah Azza wa Jalla mengatakan ihbita minha jami'an. Ihbita dengan alif tathniyah yang menunjukkan dua. Keluarlah kalian berdua. Siapa yang dimaksud kalian berdua? Kata Imam Ibnul Qayyim, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Adam dan istrinya. Kemungkinan yang kedua, dan ini yang lebih kuat, yang dimaksud ihbita minha jami'an, keluarlah kalian berdua dari surga ini, yang dimaksud adalah Adam dan Iblis. Adapun istrinya Adam, taba'unlah, dia otomatis mengikuti Adam. Di dalam surat Al-A'raf dan surat Sad, Allah mengatakan ihbit minha mufrad, satu. Keluarlah engkau dari sini. Berarti siapa yang dimaksud ketika dijadikan dia yang dimaksud, yang dituju adalah satu ihbit minha, yang dimaksud kata beliau tidak lain kecuali Iblis itu sendiri. Ini tiga barakallahu fikum lafaz di dalam Al-Quran Al-Karim. Apa manfaat cerita, apa Allah mengkisahkan atau menceritakan kisah ini? Kata Imam Ibnul Qayyim, sebagai pelajaran bagi anak keturunan Adam betapa sialnya dan betapa buruknya akibat daripada maksiat. Terkadang satu maksiat bisa membuat berantakan semua kenikmatan yang kamu rasakan. Waqad akhbara subhanahu an az-zawjati bi annaha akalat ma'a Adam. Dan Allah juga memberitakan tentang istrinya Adam bahwa dia juga makan bersama Adam. Wa akhbara annahu ahbathahu wa akhrajahu minal jannah bi tilkal aklah. Dan Allah mengabarkan dan bahwasanya Allah mengeluarkannya dan mengusirnya dan mengeluarkannya dari surga dengan sebab memakan makanan yang terlarang tadi. Fa'ulima anna hukma az-zawjati kadzalik. Maka dari di sini kita tahu bahwa berarti pantas bagi istrinya Adam untuk mendapatkan hukuman yang setimpal yang seperti suaminya juga, karena ternyata dia juga ikut makan. Berarti istrinya tidak terzalimi, dia sendiri yang zalim. Kalau yang zalim suaminya, istrinya tidak ikut dikeluarkan juga, artinya berarti dizalimi dia. Tetapi ternyata istrinya pun juga yakni Hawa ikut makan. Wa annaha sarat ila ma sara ilaihi Adam. Sehingga istrinya pun juga senasib dengan Adam alaihi salatu wassalam. Fa kana tajridul inayati ila dhikri abahali abawi thaqalaini awla min tajridihi ila dhikri abil ins wa ummihim fata'ammalhu. Fakana al-inayah, tajridul inayah. Maka perhatian Allah Azza wa Jalla kepada keadaan dua ayah manusia dan jin lebih utama dibanding kalau difokuskan pembicaraan kepada ayah dan ibu manusia saja. Allah Azza wa Jalla memfokuskan pembicaraan kepada kedua ayah yang telah menyesatkan anak keturunannya. Ayah yang pertama adalah ayah manusia, yakni Adam. Ayah yang kedua adalah ayah jin, yakni Iblis. Perbedaannya apa? Sama-sama salah. Sama-sama diusir dari surga dengan kesalahan ini. Bedanya apa? Bedanya kalau Adam taubat, mengakui kesalahannya, taubat, sedangkan Iblis membangkang dan dia tidak mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya. Wa bil jumlati fa qawluhu ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kesimpulannya kata beliau, ucapan Allah, keluarlah kalian dan kalian akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Zahirun fil jam'i fala yasughu hamluhu ala al-ithnain fi qawlihi bita min ghairi mujib. Sangat jelas di dalam bahwa yang dimaksud adalah semua, yakni Adam, Iblis dan istrinya Adam. Maka tidak boleh kita membawanya kepada dua orang dalam ucapan ihbita tanpa ada lafaz yang mengharuskannya. Tadi sudah kita lewati bahwa ba'dukum li ba'din adu, kalian menjadi musuh satu dengan yang lain. Az-Zamakhsyari rahimahullah ta'ala menafsirkan bahwa yang dimaksud permusuhan di sini adalah permusuhan yang terjadi sesama manusia. Tetapi dibantah oleh Imam Ibnul Qayyim, diluruskan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa yang dimaksud permusuhan di dalam ayat ini adalah permusuhan Adam dan Iblis. Semenjak itu sudah barakallahu fikum dimulai permusuhan Iblis dengan Adam dan terus sampai hari kiamat. Qalu wa aydan fal jannatu ja'at mu'arrafatan atau mu'arrifatan bila mit ta'rif fi jami'il mawadhi'. Qalu, mereka berkata, mereka siapa yang dimaksud? Yakni mereka yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal. Mereka berkata bahwa lafaz kalimat jannah atau surga selalu disebutkan atau datang penyebutannya dengan ma'rifat atau dengan lamut ta'rif. Di dalam setiap tempat di dalam Al-Quran mesti disebut al-jannah, dan al di sini dinamakan al-ta'rif, ma'rifah, artinya menunjukkan ma'ruf. Uskun anta wa zawjuka al-jannah, seperti ucapannya tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Wa nadha'iruhu atau nadha'irihi ka qawlihi wa nadha'irihi na'am wa nadha'irihi atau yang semisalnya. Wa la jannata ya'haduha al-mukhatabuna wa ya'rifunaha illa jannatul khuldi allati wa'ada ar-rahman 'ibadahu bil ghaibah. Dan tidak ada surga yang difahami oleh setiap orang yang mendengarkan pembicaraan ini atau yang mereka kenal kecuali surga yang kekal yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang baik, yang saleh di alam ghaib. Faqad sara hadha al-ismu 'alaman 'alayha bil ghalabah. Maka nama ini adalah sudah menjadi tanda bagi surga secara keumuman. Kal madinah, seperti al-Madinah. Ketika kita mengatakan kota Madinah atau al-Madinah, maka tentunya yang dimaksud adalah Madinatul Munawwarah. Wa kan-najm, seperti juga an-najm. Ketika kita mengatakan an-najm, tentu orang akan melihat ke langit, bintang. Wal bait, demikian juga al bait, tentu orang akan, yang dimaksud adalah Ka'bah. Wal kitab wa nadha'iriha, seperti al kitab, yang dimaksud adalah Al-Quran atau yang semisalnya. Ketika kita mengatakan kepada seorang membaca ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan wajib bagi manusia untuk menunaikan haji ke bait. Bait artinya rumah. Apa yang dimaksud rumah? Tentu yang dimaksud adalah Ka'bah. Seperti itu. Demikian juga ketika Allah mengatakan uskun anta wa zawjukal jannah. Apa yang dimaksud dengan jannah? Tidak lain kata beliau adalah surga yang kekal. Qala fa haythu warada lafdhuha mu'arrifan atau mu'arrafan insarafa ila al-jannati al-ma'hudati al-ma'lumati fi qulubil mu'minin. Maka ketika datang lafadznya dalam bentuk ma'rifat, ma'ruf, maka insarafa, orang akan berpikiran atau orang akan lari pikirannya kepada surga yang telah diketahui, yang telah dimaklumi di dalam hati-hati kaum mukminin. Berarti pada asalnya perdebatan yang seperti ini tidak perlu. Ketika kita membaca Al-Quran, uskun anta wa zawjukal jannah, setiap muslim, setiap mukmin akan berpikiran surga ya surga. Tetapi memang ahlul ahwa wa ahlul bidah, ahlul bidah yang membawa-bawa masalah seperti ini sehingga menjadi panjang pembicaraannya. Wa amma in urida bi jannatun ghairuha fa innaha taji'u munakkah. Karena sungguhnya kalau seandainya surga selain surga yang kekal, maka semestinya lafadznya dalam bentuk nakirah tanpa ada al. Nakirah artinya mubham atau muqayyadatan bil idhafah, atau akan disebutkan terbatas dengan idhafah mudhaf, atau muqayyadatan fis min as-siyaq, atau dalam teksnya akan dijelaskan bima yadullu ala annaha jannatun fil ard, yang menjelaskan bahwa dia adalah surga yang ada di bumi. Fal awwal ka qawlihi, seperti misalnya yang pertama di dalam ucapannya jannataini min a'nabin nakirah, tanpa ada al. Jannataini min a'nabin, dua surga dari anggur. Berarti apa yang dimaksud jannatain di sini? Kebun. Jannah secara bahasa adalah taman. Taman yang indah, taman yang rindang, yang hijau. Makanya orang biasanya kalau sudah masuk di taman, apa kata dia? Rasanya bagaikan di surga, katanya. Karena begitulah surga. Secara bahasa adalah taman yang indah, yang rindang, yang hijau. Sehingga ketika Allah mengatakan wajanal jannataini dan, atau jannataini min a'nabin, dua kebun dari atau dua surga dari yang berisi anggur, maka maksudnya adalah kebun di dunia. Wa thani qawli walaula id dakhalta jannatak, seperti ucapannya dan kalaulah seandainya ketika engkau masuk ke surgamu, apa maksudnya ke kebunmu. Wa thalithu qawlihi, yakni disebutkan keterangannya dalam siap, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah, sesungguhnya kami menguji mereka sebagaimana kami menguji ashabal jannah. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin fatanadaw musbihin atau fa'asbahat kasari fatanadaw musbihin. Kisah yang sangat menyentuh dan sangat mengena di dalam Al-Quran, Allah sebutkan bagaimana Allah Azza wa Jalla memuji ashabal jannah, menguji orang-orang yang bakhil dengan hartanya. Saat panen, mereka mengatakan id aqsamu la yasrimunnaha musbihin fala yastathnun. Mereka mengatakan nanti saatnya kita panen, kita pergi dalam keadaan musbihin, sangat pagi sebelum matahari terbit. Apa maksudnya? Biar gak kelihatan pengemis, biar gak kelihatan orang miskin. Kalau kelihatan mereka akan minta, akan mengharapkan jatah. Maka mereka pun mengakali, mereka akan memanen hasil kebun mereka musbihin di pagi hari sebelum orang kampung bangun. Ternyata Allah Azza wa Jalla membalas makar mereka, fa'asbahat kasarim. Ternyata Allah Azza wa Jalla membalas mereka ketika mereka datang di kebun-kebun mereka, kebun mereka sudah layu dan sudah hancur duluan. Tidak bisa apa-apa. Mereka mengatakan inna ladhalul, salah jalan kita. Ini bukan kebun kita. Kemudian diingatkan oleh orang yang baik di antara mereka, alam aqul lakum laula tusabbihun. Saya sudah mengingatkan kalian agar kalian bersyukur kepada Allah, bertasbih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Tetapi kalian justru bakhil dengan harta kalian, sampai-sampai karena bakhilnya kalian panennya pun di malam hari supaya tidak terlihat orang miskin. Allah Azza wa Jalla mengadab mereka. Dan Allah mengkisahkan inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Qalu wa mimma yadullu ala anna jannata Adam hiya jannatul ma'wa ma rawa Hawdah ibn Khalifah. Di antara dalil, mereka mengatakan lagi, di antara dalil yang menunjukkan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal, apa yang diriwayatkan oleh Hawdah ibn Khalifah an Auf an Qasamah ibn Zuhair an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais, qala inna Allah ta'ala lamma akhraja Adam minal jannah, sesungguhnya Allah ta'ala ketika mengeluarkan Adam dari surga, zawwadahu min thimaril jannah, Allah membekali Adam dengan buah dari buah surga, wa'allamahu san'ata kulli syai', dan Allah ajarkan kepada Adam cara membuat segala sesuatu. Fatimarukum hadhihi min thimaril jannah ghaira anna hadhihi tataghayyar wa tilka la tataghayyar, maka buah yang kalian makan ini adalah termasuk buah-buahan yang dari surga, bedanya kalau buah yang kalian makan ini rusak dalam waktu sebentar, sedangkan buah surga enggak pernah rusak. Qalu wa qad dhammana Allah subhanahu wa ta'ala lahu in taba ilayhi wa anaba an yu'idahu ilayha, mereka berkata lagi, dan Allah juga menjamin bahwa jika Adam taubat dan kembali kepadanya, Allah akan mengembalikannya ke surga. Kama rawal minhal an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas, sebagaimana diriwayatkan al-Minhal dari Sa'id ibn Jubair dari Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala, ketika beliau menafsirkan firman Allah, fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fatab alaih, qala ya Rabbi alam takhluqni biyadik, Musa berkata wahai Rabb, Adam berkata wahai Rabbku, bukankah engkau telah menciptakanku dengan tanganmu? Qala bala, Allah menjawab benar, saya telah menciptakanmu dengan tanganku. Qala ay Rabbi alam tanfukh fiyya min ruhik, wahai Rabbku, bukankah engkau telah meniupkan padaku roh dari sisimu? Allah menjawab bala, Allah menjawab benar, saya telah meniupkannya. Qala ay Rabbi alam tuskinni jannatak, wahai Rabb, bukankah engkau telah menempatkanku ke surgamu? Allah menjawab benar, saya telah menempatkanmu. Qala ay Rabbi alam tasbiq rahmataka ghababak, rahmataka ghababuka atau rahmatuka ghababak, wahai Rabbku, bukankah rahmatmu selalu mendahului dan mengalahkan kemurkaanmu? Qala bala, Allah menjawab benar. Qala ara'aita in tubtu wa aslahtu araji'i anta ila jannah, bagaimana ya Allah kalau seandainya aku taubat dan aku beramal saleh, apakah engkau akan mengembalikanku ke surga? Qala bala, Allah menjawab tentu saya akan mengembalikan. Qala fa huwa qawluhu ta'ala fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Ibn Abbas mengatakan, maka inilah yang dimaksud dengan ucapan Allah, dan Adam pun menerima beberapa kalimat taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Adam pun taubat kepada Allah. Allah mendapat, Nabi Adam mendapatkan beberapa kalimat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat taubat. Walahu turukun an Ibn Abbas, dan diriwayatkan dari beberapa jalan dari Ibn Abbas, wa fi ba'dihha ka'anna Adam qala li rabbih idza asahu rabbi in ana tubtu wa aslahtu fa qala lahu rabbuhu inni raji'uka ila al-janna fa hadha ba'd ma ihtajja bihi al-qa'ilun bi anna jannatu al-khuld wa nahnu nasuqu hujaj al-akharin. Di dalam sebagian riwayat sepertinya Adam berkata kepada Rabbnya ketika dia bermaksiat, wahai Rabbku, bagaimana kalau seandainya aku taubat dan aku beramal saleh? Allah menjawab, saya akan mengembalikanmu ke surga. Menunjukkan, kata beliau, ini beberapa dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang berpendapat bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal. Dan kami akan menyebutkan juga dalil-dalil ulama yang menyelisih pendapat ini, barakallahu fikum, dalam fasal yang berikutnya. yakni fasal yang keempat. Wallahu a'lam bissawab, barakallahu fiikum. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.